Maka kita, teman-teman sekalian, hari ini juga sama. Jadi apa sih peran kita di sini dalam memuliakan bekam? Ya, memuliakan bekam. Maka di PBI, alhamdulillah, kita bikinlah SOP-nya. SOP itu bagian dari adab kita terhadap bekam. Paham ya? Nah, kalau bicara pada SOP, maka kita butuh sains. Sainsnya apa? Sains untuk menjelaskan tentang itu nanti. Kenapa kita butuh itu? Kalau kita bicara tentang bekam, maka bekam ini sebuah proses yang sebenarnya dia beresiko loh. Jadi Anda pahami bahwa melakukan praktek bekam itu beresiko. Beresiko kepada siapa? Kepada dua orang. Yang membekam dan yang dibekam. Ya. Nah, di sini yang dikenal di dunia kesehatan ya, patient safety dan dokter atau mungkin terapi safety-nya lah, keamanan pasien. Jadi dua hal yang Anda pahami dalam bekam, yang pertama adalah keamanan pasien dan keamanan Anda. Jadi dua hal itu. Kalau ini tidak dilanggar, maka insya Allah aman bekamnya. Ya. Nah, ini akan jadi pembahasan saya ya di ini. Tapi karena slide-nya nggak muncul dan belum bikin juga slide-nya yang sesuai ini, karena baru tahu materinya ini. Satunya saya sudah bikin slide, tapi ternyata slide itu lebih pas disampaikan sama Dr. Agus. Jadi hari ini saya akan bahas tentang hal-hal teknis saja. Ya. Supaya nanti teman-teman kedepannya jangan, jadi kita meminimalisir, bahkan kalau saya katakan zero accident, tidak boleh ada kecelakaan atau mungkin hal-hal yang sifatnya tidak diinginkan dalam praktek bekam. Nah, maka nanti silakan tanya panjang-panjang ya, banyak-banyak ke kami berdua. Dan masya Allah hari ini udah long time ago lah, 6-7 tahun lalu saya bersama Dr. Agus. Jadi ini pekan baru, alhamdulillah berhasil mengumpulkan kami di sini ya. Sudah 7 tahun lalu terakhir saya bersama beliau ya di Pelampung saat itu. Cerita tentang Tibun Nabawi juga lah. Itu. Ya, dan beliau ini juga kakak kelas saya di Undip, satu kos ya, satu asrama. Reuni di sini coba. Ya, gitu ya. Masyaallah. Dakwah mempertemukan kita lah, rasanya gitu lah. Masyaallah. Dan dakwah itu berkahnya luar biasa. Ya. Jadi sudah hidup di dunia, Anda di sini sebagai terapis, jangan mikirnya, kalau mungkin saya mengutip itu daya tarif, nggak usah daya tarif. Pasti Anda akan banyak diberi Allah kalau Anda ikhlas. Bahkan kalau perlu, tiap bulan Anda bikin tuh bekam gratis dari dana-dana yang masuk ke klinik Anda. Saya pernah membekam orang, pernah dibayar berapa? Paling tinggi saya pernah dibayar 20 juta pernah. Pernah. Serius. 20 juta tuh dokter umum aja saya praktek, gak nyampe pak duit saya segitu pak. Maka saya, ngapain jadi praktek dokter umum gitu kan. Dokter umum di Semarang, saya kasih tahu aja ya. Jadi saya katakan, profesi dokter tuh zaman sekarang tuh tidak menjanjikan. Kalau mau ceritanya dapat duit ya, BPJS. Tapi banyak rumah sakit yang udah mau kolaps gara-gara itu. Kelirunya gara-gara apa? Gara-gara banyak hal yang tidak diubah di hulunya. Ya gitu ya. Saya dulu pernah praktek, habis selesai kuliah kedokteran dulu, praktek di klinik rawat jalan gitu kan di daerah Semarang. Dapat 7.000 kali praktek. Satu pasien, bayar parkir 2.000, beli bensin 3.000. Coba, makanya nelongso gitu nasibnya. Ya jadi jangan, kalau ingin ngobatin atau punya passion ngobatin orang, jadi dokter silakan. Tapi kalau untuk cari income, saya tidak menyarankan. Termasuk juga ada di dunia bekam ini yang sudah jadi pembekam, jangan jadikan ini mata pencaharian. Anda harus berpikir ini dakwah, nanti duitnya ngikut Anda. Paham ya? Dan pesan-pesan dakwah harus Anda sampaikan, teman-teman sekalian. Pesan-pesan dakwah harus disampaikan. Ya supaya apa? Supaya jangan saya katakan kita nggak ada bedanya dengan dokter, ya nggak ada bedanya dengan dunia barat gitu kan, nggak boleh begitu. Kita harus ubah itu semua. Sehingga apa tugas Anda kalau seandainya Anda sudah ngebekam orang, nerapi orang, tapi orang itu belum tahajud, maka terapi Anda belum berhasil. Paham? Kalau Anda sudah nerapi orang, ngasih herbal sama dia, tapi tak satu lembar pun Al-Quran dia baca, maka Anda belum berhasil. Apa bedanya? Orang fisik doang, bekam itu fisik juga, gitu kan. Herbal juga fisik juga. Tapi ternyata ruhianya yang tidak dibenerin. Nah ini saya katakan, yang Nabi katakan, ala wa innal fil jasad mudghah iza sholat jasadukul wa iza fasadat fasad jasadukulhu. Dalam tubuh manusia itu dapat segumpal daging. Baik dia, baik semua, rusak dia, rusaklah semua, gitu. Nah ini yang teman-teman harus pahami ya. Teknis-teknisnya kita belajar bersama di PB. Jadi kalau saya mengatakan apakah saya paling ahli, paling pakar, enggak lah, saya juga belajar, tenang aja. Tadi dengar cerita-cerita Pak Julpadli tadi ya, Pak Hendra tadi, Masya Allah mengerikan sekali. Ternyata kasus-kasus bekam itu kalau enggak ngerti konsepnya ya, ternyata habis dibekam, ternyata dia jadi impoten, ada. Habis dibekam hilang ingatan, ada. Artinya apa? Ini terapi yang berisiko. Artinya lagi apa? Artinya kalau ibarat kata pilot naik pesawat, ada namanya pre-flight check namanya. Kenapa saya tahu begini semua? Karena dulu saya pengen jadi pilot tapi nggak jadi. Jadi before after take off checklist, before take off checklist segala macam gitu kan, saya ngerti semua itu. Ya, sama juga dengan kita. Maka kita buatlah standar-standar itu teman sekalian ya. Standar-standar yang sebenarnya itu digunakan untuk apa? Untuk keamanan Anda sama keamanan pasien. Ya. Sempurna enggak? Jelas tidak sempurna. Jelas tidak sempurna. Ya. Nah, standar-standar itu sudah kami buat dalam buku SOP merah itu, ya. Sebenarnya itu kalau mau di-upgrade lagi itu bisa banget. Jadi kita kemarin alhamdulillah sama Dr. Agus juga sudah ketemu dengan Dewan Kelompok Kerja Nasional, ya. Kita ketemu sama dokter-dokter, dokter bedah, dokter penyakit dalam, dokter macam-macam lah gitu kan, dan kita alhamdulillah dibantai. Enggak dibantai sih. Ada bayangkan dokter-dokter semua itu kan? Nanya, itu kamu pakai skalpel ukuran berapa? Itu gak cocok untuk pembuluh darah. Kebayang aja gitu kan. Kalau kita di pusat begitu pak ya, dokter penyakit dalam, ini mun gitu kan. Panjang lebar ceritanya gitu kan. Alhamdulillah Allah mudahkan lah. Dan Allah buka hati mereka. Alhamdulillah so far sih masih jalan bagus lah. Ya mudah-mudahan gitu ya. Kita butuh support Anda. Artinya apa? Jangan bikin masalah gitu kan.